Bersama teman-temanku, kita pergi habiskan waktu. Waktu yang kita tunggu akhirnya datang juga. Berlibur bersama semua teman-temanku. Kereta api melaju dengan kencangnya. Kereta api melesat seperti peluru. Menikmati liburan panjang ini bersama teman-temanku. Naik kereta api, naik kereta api, naik kereta api, naik kereta api. Yo, libur panjang telah datang, waktu bersenang-senang. Ajak teman dan keluarga, semua senyum gembira. Liburan semuanya pasti happy. Ini Super 7, ayo naik kereta. Pemandangan dari sini. Bersama teman-temanku, kita pergi habiskan waktu. Waktu yang kita tunggu akhirnya datang juga. Berlibur bersama semua salah.